Fitra bisnis dalam kicauannya di media elektronik dan juga media online. Mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nasaruddin sempat melontarkan pernyataan soal adanya catatan keuangan dana-dana haram yang menurutnya telah dibagikan untuk mensukseskan salah seorang calon ketua umum Partai Demokrat. Untuk membahas sejauh apa kebenaran dari catatan keuangan itu serta fungsinya bagi kepentingan penyidikan perkara ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, salah satu fakta yang diungkap oleh Nasaruddin adalah adanya catatan keuangan. Seperti apa Bapak melihat fakta ini? Ya, itu catatan internal. Kalau itu saya percaya. Tapi kalau Anas nyuruh dia, itu kan susah membuktikannya gitu. Kecuali ada buktinya gitu. Tapi kalau catatan tertulis, ya, yang ini kan bukan kwitansi ya. Mana ada orang ngasih orang kwitansi. Oh, yang terima juga nggak akan mau tanda tangan kan gitu. Atau tanda tangan dengan tanda tangan palsu gitu. Nah, yang bisa dilakukan kayak gitu. Tetapi kasirnya dia kan nyatet, oh ngasih si ini berapa, ngasih si itu berapa. Nah kalau ukurannya sampai ribu-ribu dolar terus sampai ratusan juta MM, ya saya kira benar lah gitu. Pengalaman saya kalau jadi kalau investigasi kasus kayak begitu ya itu kurang lebih benar lah. Biasanya ini biasanya nih karena itu uang tidak dipertanggungjawabkan ya. Kalau bendahara saya misalnya atau kasir saya itu ngasih ke si A 10 juta gitu. Ya, nanti dicatat sama dia 10 juta padahal yang dikasih ke si A bisa aja 5 juta gitu. Tapi biasanya ya yang ngasih gitu, cuman ada yang dikentit. Lantas apakah catatan seperti itu bisa menjadi bukti untuk penyusunan berita acara pemeriksaan atau BAP Pak Her? Ya bisa. Kecuali kasirnya ngaku terus ada bukti tambahan lagi gitu loh. Nah kalau dia pinter ngasih itu amplop yang dia kasih atau apapun jejak misalnya ada sidik jarinya dan sebagainya dia masih simpen itu masih bisa. Kalau ada sidik jari ya selesai. Nah Pak Her, salah satu faktor yang membuka kasus Nasaruddin adalah adanya pernyataan soal sepak terjang Nasaruddin dari Ketua MK Mahfud MD. Apa pendapat Bapak atas hal ini? Ya, Mahfud itu nyari sensasi doang, nyari sensasi aja. Kalau menurut saya ya, kalau dia memang niatnya memberantas korupsi, ngapain baru ngomong sekarang pada saat itu aja. Ini kan nyari sensasi aja, ketika menggadang-gadang diri kayaknya kalau ngelihat di cermin bisa jadi presiden ini kan gitu. Kalau misalnya niatnya dia memang memang mau memberantas korupsi, dia ngomong ke polisi nggak ditanggepin, ngapain ngomong ke SBY, ngomong ke media lah gitu. Saya kenapa dia lakukan itu sekarang bukan waktu itu gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.